قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول فقال: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني من الذهب والفضة لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما. Situ lebih sikit tu huruf satu. Wala fi patuwa ada pula tu lebih silap dicap. Betulnya tak ada wa lepas pada fi tu. La fi aklin wala fi syarbin. Nampak tu wala fi patuwa lagi tu. Tu silap lebih. Katanya faslun ini suatu fasal. Dalam fasal ini pada nak menyatakan barang yang haram oleh pakainya, oleh gunanya. Dalam fasal ni nak nyata barang haram oleh guna. Wama yajuzu, dan barang yang harus ia istimaluhu. Nak nyata barang hak haram guna dan barang hak harus boleh gunanya, boleh pakai. Gapo? Kita hundur klik hak lakah tu. Minal awani, jamak tu daripada kinat. Jamak tu dia wayak dua kali jamak. Dia pertama jamak daripada aniyatin, jamak pula kinain. Bahasa kita agak bekas bejana. Termasuknya apa dia tu? Termasuknya puyuh, timbo, beledi, pinggir, mako, sudu puak tu lah. Dia panggil awani bekas jana hak haram boleh pakai guna. Gapo dia? Kita kau tengok depan lah tu. Itu sebagai kepala tajuk dia panggil. Kemudian kita tengok dalam hasiah kata hazal faslu saqitun fi ba'di nusakhil matni. Mahasi kita jaga kata ini fasal ni gugur pada setengah naskah matan. Mahasi nak ayat kata setengah-setengah naskah matan tak ada faslun gitu. Mari wala yajuzu selalu. Setengah naskah matan tak ada faslun dah. Mana itu gugur pada setengah-setengah naskah matan. Wa alaiha lah, dan di atasnya atas itu naskah. Wa ala hadhihi naskah syarah asy-syekh al-khatib. Telah syarah oleh Syekh Al-Khatib bin Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala. Terkenal dengan syarah Ibnu. Syarah Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazzi di mata di atas mata Abi Suja' ni. Lepas tu selagi syarah Syekh Khatib. Ada masyhur dengan kata syarah Ibnu. Dia nama Al-Ibnu pada syarah matan Abi Suja'. Itu dia. Kalau gitu Syekh Khatib Asy-Syarbini dia syarah di atas naskah tu. Wa huwa hadzal fasl ma'budun li bayani wasilatil wasilati. Dalam fasa ni disimpulkan kerana nak menyata wasilah bagi wasilah, tangga bagi tangga. Ada asal wasilah, salah kata ini sebagai anak tangga, bagi tangga nak menuju kepada suci. Sebab apa kata masalah cara kahara pakar berjana ni masalah satu wasilah, li annal awaniya, kerana bahawa segala berjana bekas macam timba berhenti kan Allah untuk kita nak ubah air. Nah misal keni kita nak ambil semaya, pakar keni, pakar berhenti, ceton batik kalau kita panggil penyebok tu, tu. Kalau kita buat batik daripada perak, tak boleh tu. Buat batik tu daripada emas, tak boleh tu. Habis dia panggil wasilah. Li'anna al-awaniya wasilatul ma', kerana bekas berjana ni panggil tangga ke air. Air tu allazi huwa wasilatul litaharati. Air tu tangga bagi suci. Jadi dua kali tangga dah ni. Hak asal kita dah bercaranya wuduk. Bak kita dah bercara ni bak wuduk. Cakap penamon nak bercara sikit lagi ni, air ambil apa? Ambil wuduk. Bersuci. Sama ada wuduk, suci depan najis, tak apalah. Kita dah bercara asal taharah. Tak apa lagi wuduk lah. Kita dah bercara taharah. Bersuci. Maka bersuci ni dengan air. Tetangga bagi bersuci air tu. Pas air nak buh dalam apa? Buh dalam keni, cebok dengan batik gayung dan sebagainya. Batik gayung tu buat dari apa? Dari emas tak boleh. Sampai dia panggil ini fasal ni ma'budul libayani wasilatil wasilati. Sebab kita kena di tangga tu lagi dah. Sebab tangga ni hukum maksud. Al-wasailu hukmul maqasid laha hukmul maqasid. Ada setengah kata lil wasaili hukmul maqasid. Bagi tangga itu hukumnya maksud. Sangat tangga kita tu sandar ke mana? Kalau tangga tu disandar ke maksud hak haram, tangga tu pun haram dah. Sebab itu kita berjalan turun tangga, kita turun rumah, nak pergi ke mana maksud kita? Nak pergi kerja judi, nak pergi kerja maksiat, berjalan kita tu haram dah. Dia panggil wasilah. Betul tak? Kita turun tangga di rumah nak pergi jemaah, tangga berjalan kita tu kebajikan dah. Tu misal gitu. Bunyi orang berak selalu turun daripada rumah menuju ke masjid. Nak pergi apa? Jemaah. Ismaya jemaah. Maka turun tangga berjalan selangkah dua langkah tu kebajikan dah tu, kerana wasilah untuk ke sana. Begitu kita turun tangga nak pergi curi, turun tangga tu pun dia haram dah. Itu makna lil wasaili hukmul maqasid. Kalau gitu maksud kita benarnya ibadat semaya tu. Pas nak pergi kepada semaya tu kena tahu bab suci. Tangga wasilah dia tu. Suci dengan apa? Air yang wasilah pula tu. Pas air nak buh dalam apa? Buh dalam bekas. Kena tahu pula bekas nak guna tu. Ada haram. Ni jalan ni. Tangga ni banyak yang Allah Taala perintah pada kita, wabtaqu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih. Dia kata dia suruh kita cari jalan menuju kepadanya untuk mendekati kita kepada Allah. Carilah jalan. Di antara jalan inilah kita kena bak suci, kena air, mana air boleh bersuci dengan dia. Lepas tu nak bubuh dalam bekas apa? Ya Allah diguna. Ni nak cara sini. Lalu katanya faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu. Ini suatu fasal pada menyatakan barang yang haram oleh memakainya. Memakaikan barang. Gapo barang haram boleh pakai? Minal awani, daripada segala bekas berjana. Di sini dia rayak kalimah dalam siyah tu pula. Zakarahu liqawlihi. Telah sebutnya. Telah sebut ia. Sarah. Hu akannya. Akah hadzal qaul pada kata bayani ma yahrumu isti'mani li qawlihi, kerana katanya musannaf sendiri kata wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddah. Ha tu musannaf kata kadate, lalu syarah kita buat pasalnya begitu. Wal awani, ini nak cara kelima sikit. Awani asalnya awaniyu, apa berat dhamah tahiyah tu buat buat apa dhamah ingat al awani ila ukwaza mafailu awaniyu mafailu. Kita mengaji nahwu kata sirat muntahal jumuk menegah tanwin satu ilah menempati dua menegah tanwin. Sekiranya kalau tak ada alillah awani, dia buai pula ia tubik sekali lagi, dia buai ia tubik sekali lagi, dia ganti tanwin bunyi awanin. Itu tanwin, tanwin ganti daripada huruf dia panggil tanwin iwab. Ada alillah tidaklah. Wal awani tulis ia dah baris tak ada kerana berat. Jamak pada mana tu? Jam'u aniyatin af'ilatin nawazati. Awani jamak, jamak daripada aniyatin. Aniyatin pun jamak lagi. Sebab dia kata wahiyya aniyah jam'u ina itu baru mufrad. Jadi orang panggil awani ni jam'un jam'i. Sukat tu dah lah. Ya, bagi panggil sirah muntahal jumuk. Banding supo kasaba'in. Tepat tu tak ada alih lah. Dia mari tanwi iwak dia panggil. Wa asqiyatin. Itu jatuh titik. Tidak tak masuk lah dengan ukuran. Kasaba'in. Wa asqiyatin. Walaupun itu sigah nak ukur betul inam sigain, bukan apa dia, bukan saqain jamak dak, nak betul ni betul inain seperti siqain. Dia panggil sigah orang Arab panggil tu, orang tu maka panggil sigah kerana qahnya orang Arab luah amiah dia cakap dengan go, dia panggil sigah buat sigah ai mana buat kerja cakap dak aku ai dia panggil siqayah. Kasiqain wa asqiyatin. Supaya tu nak ayat tu aniyatin jamuk daripada mufrad ina'in. Supaya dengan siqain jamuk dia asqiyatin. So lagi waridain jamuk ardiyatin. Jatuh titik kedua tu. Nak banis situ ya. Ina'in jamuk dia aniyah, siqain jamuk dia asqiyatin, ridain jamak dia ardiyah. Rida ni lah kain yang kita buat selimut tu. Pakai sejadah buat selimut tu panggil rida. Jamak dia ardiyah. Sigah air dah. Jamak dia asqiyatin. Kalau gitu awani jamak pada aniyatin lagi. Sabit dia kata fa awani dah gitu gak kota friend. Awani itu namanya jam'ul jam'i. Jamak bagi jamak. Apa jamak dia berapa kali jamak pun bila siapa kuwaza mafa'ila ataupun mafa'ila su kat tu tak ada dah nak jamak pada tu lagi bila kita atas tahwaza tu lah sebab dia panggil sirat muntahal jumuk. Dia panggil tu hubung kait dengan lurah dan nahwu sharh kita bercara klik ke sini ke sini bahasa kita inak tu bekas kita dari kata berjanu. Bejano termasuknya timba, peledi, bati, keni tu buat bejano melaka panggil makuk pinggat. Haram oleh guna pakainya daripada bekas bejano. Dan wama yajuzu anak cara juga bagai ya harus ia isti'amaluhu. Kata hasiah pula ay wa bayani ma yajuzu isti'maluhu min al-awani wa muraduhu bima yajuzu, dan muraknya dengan kata barang yang harus di sini muraknya ma qabala al-harama tu kanak-kanak barang yang harus ini barang yang membetuli akan haram tu murak dengan ma yajuzu. Kalau belah tu luah termasuknya fayasduqu bil makruhi, maka terbenar ia ma yajuzu tu dengan makruh. Bagai makruh maksudnya ma yajuzu lagi, karena muraknya barang hak lain pada haram panggil ma yajuzu berlaku. Jadi hak makruh maksudnya ma yajuzu di sini. Walau qala, dan kalau berkata ia, qala mana ta'bil lah, walau qala salah kata walau abbara, nah, ataupun nak kata gini, walau qala ay fi ta'birihi, ada apa juga. Nah, betul molek. Walau qala, jadi kalau berkata ia syarah ay fi ta'birihi, pada ibarat je ni kalau kata gini, wa ma la yahrumu, ha, ganti betul wa ma yajuzu. Kalau kata wa ma la yahrumu, barang yang haram dan barang yang tak haram ia isti'maluhu. Oh, kalau ibarat gitulah kana azhara. Ah, dia. Nah, saya adalah ia qauluhu tu lebih nyata, lebih zuhir. Tapi lakinnahu, tetapinya syarah ni abbara bima yajuzu, dia ta'bid juga ibarat dengan kata ma yajuzu. Abbara bima ni abbara bi qaulihi ma yajuzu tu kerana li mujarati kalamil musannifi gitu. Nak jadi berlaku sepo kalam musannih. Nah, nak jadi berlaku sepo kalam musannih. Muka musannih yang kecaklah mana? Mata dia kata wala yajuzu isti'malu awanil zahabi wal fiddah. Pas lagi kan rasa dia tanah wa yajuzu isti'malu ghairihima. Ada tak kalau musannih dia ibarat dengan yajuzu, syarah kita pun tak selari pada situ juga. Lalu dia kata wa ma yajuzu, kerana ikhira lebih zuhir dengan hak dulu juga. Faslum fi bayani ma yahrumu isti'maluhu, lakah mari wa ma la yahrumu, tu lebih zuhir. Tapi ia tinggal ibarat tu, mari buat ibarat wa ma yajuzu, kerana masuk dengan hak-hak pah kalam musannif. Semua tu ada jalan. Sebab tu kita tengok ibarat orang, surat orang, pohon orang. Kita kritik serta membangun dia panggil. Jangan kritik buta tuli tak boleh. Tak kena macam orang. Tak boleh buat gitu. Sebab orang buat pun dia ada kira dah. Hingga nyata bagi dia lagu ni. Orang lain main tengok nyata lagu lain. Barangkali ada dia. Al-aula begini, tapi dia buat pun ada jalan kerana-kerana. Awak jadi gitu. Baru tak apa. Hati tak penuh. Ni tak tak kena, kok ni tak kena, tak jadi. Ada pasal tu puang tu punah, hati punah dia panggil. Sebab tu buat kitab tak susah hang tu lah tu. Sampai apa nama ni banyak ke ulama-ulama buat ilmu di awal kitab, buat ilmu di akhir. Bila nak tamat kitab tu dia kata yang harap. Musannah pengarah-pengarah dia kata dia belakang tu yang diharapnya pada siapa yang melihat ada kesilapan, dia kata tolonglah membaiki dengan sempurna. Jangan kritik syaitaniah, jangan iktiraf bahasa syaitan, jangan syaitan yang main tak betul orang macam tu dia. Nah, baik itulah. Nampak kita tengok cara jalannya ulama ni, kita tengok bersih. Bersih. Dia kritik pun dia kritik apa? Kritik ilmi yang panggil. Caraan ilmi. Jadi maknanya kita nak bercara ni bak haram pakai haram guna. Lalu itulah wabada'a, dan mula ia musannif. Nak masuk ke materi dah. Nak masuk ke materi dah. Wabada'a, dan telah mula ia musannif rahimahullah Syekh Abu Suja' mula bil awwali, dengan yang pertama. Dengan apa? Dengan ma yahrumu isti'maluhu. Musannif nak mula raya hak haram pakai dulu. Kerana hak ni penting sangat. Nak ambil tahu hak haram guna dulu. Hak halal tak apalah. Hak haram guna dulu, nak ambil tahu dulu waktu. Tak kala bada'a faqala. Sebab apa dia mula hak tu dulu? Muhasib kita jaga kata qawluhu wa bada'a bil awwali ay li anna al maqsuda biz zati, kerana tujuan utamanya. Sama nama maksud biz zat, bukan maksud bi ghairihi dak. Ha, kerana maksud yang utama, maksud hak sebenar, saya cakap gitulah pak lagu ni. Ha, maksud hak sebenarnya ialah at-tambihu, nak menjagakan. Ha, nak menjagakan, ha, akan manusia lah, nak menjaga ala ma yahrumu isti'maluhu. Ha, nak menjaga atas barang yang haram boleh pakai. Maksud benar nak jaga ni kata dia, sebab li'annahu ala khilafil asli, kerana bahwasanya menyalahi asal. Ha, barang yang haram boleh pakai menyalahi asal, fa asalnya halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ha, benda halal yang nyata, perkara haram pun nyata. Ha, itu dia. Awalizalika, dan sebab itulah, li'annahu ala khilafil asal, sabitu kanat afraduhu munhasiratan. Ha, sabitulah afrad bagi barang yang haram saat itu tersimpan ia. Ha, haram pakai berjana emas, perak, lain pada tu tak apa. Ha, ya terhasah tu ya. Ada pun hak harus guna bi khilafi ma yajuzu isti'maluhu, bersalah barang yang harus boleh guna pakainya nya barang. Fa innal asla fil awani, kerana bahawa asal pada segala berjana itu al hillu. Ha, ai nak boleh lepo dalam timbo beledi zaman dulu, timbo beledi besi. Ah, ada dulu lagi yang macam membubuh dalam tanah Arab, yang dalam gerebo yang belulai tadi. Kita sini yang main dulu timur upih. Nah, lah ni tak nak kenal dah budak lah ninya. Oh, zaman kita duduk pondok tu timur upih. Jika pakai tekalok gaib, cepat dalam telaga timur upih. Ada lama cari, beli pula ada yang buat. Ha, dulu juga kau nibung banyak, kita kan luruh juga berebut lah pelepah nibung. Cuk kau dulu ni kata. Apa tak nak buat timbul. Ha, timbul upih dia panggil. Pasal dia buat dengan upih nibung. Ha, luruh serah juga berebut lah weh. Ambil buat timbul. Ha, dia pun nak timbul upih. Lepas tu timbul-timbul berdi. Ha, timbul-timbul berdi tu pakai tali lah bolaknya. Masa timur upih payah nak tali, pakai dalam gaib. Haa, tu dia kita kot ni. Nah, lepas tu timur berdih pakai tali. Haa, ingat sikit. Tu dia alah ni pasal timur berdih plastik. Banyak bahasa dia berubah macam. Walau bagaimanapun hukum tu hak asal, lain pada mah perak tak apa. Haa, ambil tu kata hak haram tu aprak dia tu munhasiratan, kerana hak ni menyalahi asal. Hak asalnya halal. Ha, asalnya halal. Ha, itu banyaklah barang halal. Walizalika, dan kerana itulah. Ha, kerana apa dia? Annal asla fil awani hillu. Ha, sabit itulah kanat afraduhu la takadu tanhasiru. Dia kata sabit itu adalah afrad bagi ma yajuzu isti'maluhu tu tak hampir terhasa terhengok. Noyak tak banyak, siapa tak boleh nak kira. Ha, tak hampir bahawa terhengok ia. Itulah takadu tanhasiru. Walihaza, dan kerana inilah atal musannifu bi'ibaratin ammatini, dan kerana inilah, ha, kerana ini ambil betul ni pula, likauni afradihi la takadu tanhasiru, ambil masdakanah. Kerana inilah ataupun dengan cara mudah dekat sekali, walihaza aywa li'adamin hisarihi. Ha, ambil masdar, ha, rekan masdar tilsalis ni. Li'adamin hisarihi, kerana tak terhasat itulah atal musannifu, musanna kita bawa data dengan ibarat yang umum. Kalau mana ibarat umum? Haitsu qala, sekira berkata ia musannif, wa yajuzu isti'malu ghairihima, lagi keratan dia harus boleh guna bekas selain daripada keduanya, lain pada emas dan perak. Ha, tu kan main dia guna dengan umum. Main raya hak haram dulu dua perkara, lain pada tu kat halal. Ha, tu dia. Ha, mai kita tengok mata. Wala yajuzu, ha, tu kalam syekh kita tu, dan tidak harus fi ghairi daruratin, pada bukan kerana darurah. Pada ketika tak darurah lah. Kalau darurah tu dia boleh sabit darurah. Maksudnya kaedah kita ad-daruratu tubihul mahzurati. Bila darurah terkepik gak, tutup gak, boleh pakai lah. Sebab terkepik supaya darurah makan babi, makan bangkai dah. Dia darurah dia boleh. Kerana darurah tu ni pun lain pada tu. Sebab cabut tu dulu. Fi ghairi daruratin, pada ketika lain darurah, lain daripada ketika darurah, cakap-cakap tu. Fi ghairi daruratin, pada ketika pada ketika lain daripada darurah. Tak harus tu li rajulin, bagi lelaki awimra'atin atau perempuan. Nak ayat tu tak kira lelaki perempuan. Tak harus boleh apa? Isti'malu, tak harus boleh pakaikan syai'in min awani. Sekarang kita selit itulah tu. Asamata isti'malu awani gitu. Dia selit mari. Isti'malu syai'in. Tak harus boleh pakai guna akan sesuatu. Suatu dari segala bekas bejana emas dan perak. Tu dia. Dia boleh jadi orang kaya-kaya. Kita kata orang apa-apa tak apa, tak ada mimpi nak buat lah tumor tu, nak buat pinggan emas, nak dia potong kendi perak, tapi dia orang kaya je boleh jadi. Dah kaya sebutir lah. Kaya yang tak syukur kan, nak timbul kok ujuk, nak timbul kok perasa, nak timbul kok megah, tu dia tepat tu. Kok tu buat dengan emas, ni buat dengan emas. Tengok kaya-kaya dulu. Kaya-kaya dulu. Pitu rumah buat dengan emas. Pinggan emas. Cawai buat minum air emas. Kaya. Jadi, sabit tu hukum tak boleh sama ada bagi lelaki dan perempuan. Kan dia panggil khuyalak, jadi sombong. Dia tak beri nak terima sombong dia. Kerana sombong ni sifat Allah Ta'ala je. Al-mutakabbir, Allah Ta'ala yang takabur, yang sombong, yang megah Allah Ta'ala. Kita hamba tak boleh. Kita kena, hamba ni kena tawabah. Lepas kalau pakar kau tu mah, kau ni mah, kau nak terima sombong, sebab dia tak beri dia. Semua tu nak jaga selamat kita lah. Itu dia. Pada ketika bukan darurah. Kalau darurah tak apa. Baru kita tengok betul darurah sikit. Qauluhu fi ghairi daruratin, fa in da'at daruratun ila isti'mali zalika, maka jika menyeru oleh darurah sangat hajat kepada menggunakan zalikal mazkur tadi. Kita lakah ambil jawab dia dulu, turun baris bawah tu, jazas i'maluhu. Tu kita lakah ambil jawab. Inda'at daruratun ila isti'mali zalika, turun baris bawah sikit tu, jazas i'maluhu, haruslah oleh gunanya nyo zalika. Lepas tu kita hundur klik. Dia misal macam mana? Dia misalnya kamir wadin, dia ada di kasril min, dobek baca boleh-boleh. Seperti mirwat min zahabin, mirwat kita panggil gapo, bilah celak tu lah mirwat. Allah nak awak pakai, bukan dia celak, dia ada bekas, pada ada puting dia dah terbilah dia. Pada awak cocok mik celak dah bubuh di mata, itu mirwat. Min zahabin, yang diperbuat daripada emas. Orang dak buat ni dengan temaga, dengan besi timah macam-macam lah. Banyak ke dengan temaga. Ni buat dengan emas. Au fiddatin, atau buat dengan perak. Yuktahalu bihi, yang dibuat bercelak dengan nyomirwat. Tujuannya li jala'i 'ainihi, kan nak menjilahkan, nak mencerahkan matanya. Tu kan hajat dia panggil. Tapi dengan mikaitnya kaan, misalnya kaan akhbarahu tabibun adlu riwayatin, seperti bahawa mengkhabar, mencerita, memberitahu akannya akan syakhsan, akan seorang oleh bohmu doktor yang adil riwayat. Kait tu bomo orang yang adil orang betul. Adil riwayat. Bomo riwayat kata tu akhbarahu bi. Salah dia. Dengan bahasa seperti bahawa mengkhabar akhir seorang oleh bomo yang adil riwayat akhbara bi anna ainahu. Dia riwayat kata dengan bahawa matanya mata syakhs mata seorang tu la tanjali in jala yanjali. La tanjali tak hilah tak cerah ia mata tu ain. Dia ain ni pakai muannas sebab dia tak kata la yanjali, dia kata la tanjali. Tak cerah tak terang mata ainuhu illa bizalika. Malaikat dengan demikian. Apa demikian? Dengan mirwat min zahabin atau fiddah. Bomo yang adik bijak lagi, adik dia rayak belah tu. Kalau belah tu mata kita dok kuat nak bercerah mata tu. Bomo kata belah tu. Bukan tanya banyak orang pakat dok kata lagu tu. Jazasti'maluhu. Kerana mata ni penting. Dia tak nampak ke? Mata dia tak nampak. Tengok kita yang mengaji susah sekali. Punah mata ke? Sudah tak mengaji lah kira-kira. Muka kita rasa kena tengok kita. Dari tu kan? Mutala'ah kita, muzakarah, mengajar pun nak tengok kita. Dia buta ke? Dia membaca, dengar gitu. Dengar. Ambil bab dengar dah lah. Bab mata ada lah. Sabit tu kalau bomo yak temata demo ni weh tak jadi, mereka kena ambil celak. Jawa yak celak tu lepas tu alat celak tu kena makan mah. Tanya orang lah pakat kata gitu berlaku. Boleh Pak Harai tadi tu tak apa, masalah utturra. Sebab tu saya kata famanid burra ghayra bagin wala adin fala isma alaih. Dia berkecek bak bangkai bak babi. Asalnya Tuhan kata diharam tak kamu babi makan bangkai babi darah, babi bangkai darah. Asal lepas tu main rakyat di belakang, siapa yang ada darurah hajat camping kena makan ke tak makan tak roh, tu maka Tuhan kata fala isma alaih, maka tidak ada salah. Makan lagi babi pun tak salah, makan bangkai pun tak salah ketika itu. Ketika itu mesal. Tu dia. Tapi dengan kait ghayra bagin wala adin. Ya kait tu. Dia saat ni tu orang berju, bukan orang pesan nak mengaruk pedak. Bukan orang melampaui hak dak. Orang tu boleh mampun kalau orang nak kerja harat, tak boleh juga. Tak boleh makan juga. Supa tu juga mata. Cerah pas cerah nak buat apa? Nak tengok maksiat. Adil tu tujuan lain. Jadi nak panggil darurah pun kena tengok molek lah. Haruh istiamalnya. Dalam keadaan begitu kali dia kata dengan perak jadi, dengan mah pun jadi. Kena pilih hak-hak itu sikit weh. Kata dia wa yuqaddamul mirwadu minal fiddah alal mirwadi minal zahab. Inda wujudihima ma'an. Kalau dapat tiada kedua. Mirwat bila celak hak emas pun ada, hak buat daripada perak pun ada. Bomo kata tak apa kedua tu mana-mana, kena ambil hak perak dulu. Tak boleh nak pergi kemas selalu, tak boleh weh. Mana kata hak perak tu kira nombor satu harinya emas, nombor dua hari tu perak. Ambil hak ni, ambil perak dulu. Jadi kalau kita pergi kemas tu mana tak masalah darurah, sebab perak pun jadi juga. Dia kata didahulukan. Inilah kita tuku pada syarat yang lain besok. Itu dia. Baik, apakah lah weh pakai celok dengan bilah emas. Dengan bilah celok emas pakai. Kemudian mata cerah ngoti. Jadi cerah ngoti lah mata. Hukum dia lagi. Wa ba'da jala'i ainihi. Dan selepas daripada cerah matanya, yajibu kasruhu. Wajib oleh mempatahkannya. Buat cerah dah buat, kena patah pula. Kena katak wik dia patah. Tu dia. Tak ada taruh dengan gitu. Kalau bekas pun kena katak. Tak ada lak dengan gitu. Tengok syarat cemuru dia panggil. Sebab apa? Li'anna darurata. Kerana darurah tutup hajat, sangat hajat ni, dia panggil tu qaddaru. Dia panggil ditakdirkan dia biqadriha. Bukan dia berpanjangnya seumur. supo hajat pada nak makan tak ni. Kita lapar, kalau tak makan bawa pada mati pada adaknya. Pas makan ni tak ada kita dalam sapi ni. Yang ada bangkai. Tu dia. Dia tak ada kena tanya dah. Lalu tak lalu dia tak tanya dah. Yang ketika dia laparnya tak kira dah. Ayah ada mai tak lalu nak akan. Ha tu hak ketika boleh pilih. Dia tutup tak ada ikut dia lah orang ni. Habis tu karung pun orang makan boleh. Tak ada heran lah. Sepengang tengah tengok tempat orang susah. Tak ada makan yang nak makan. Makan karung, makan pokok. Ada kira dah nak berasa. Dia boleh duduk dalam perut sikit. Haa gitu. Lepas kita tengok. Oi kembar tak boleh tengok. Oh kembar kita dah mulak-mulak nasi. Pekali sehari. Haa tu dia. Cuba tempat tak ada gapo lah. Sama sahai pun dihiris makan. Lalu pula ada tak apa lah. Itu dia. Tak ada masalah. Tak ada kena tanya dah lalu makan. Tak ada kira lah. Tapi tu syarat kita pun kecek masalah. Boleh makan bangkai, boleh makan babi, kemai keji katu. Haram pula tu. Ijmuk ulama tak ada khilaf katu. Tapi dia tepat darurah ni syarat benar boleh makan. Hingga mazhab dak zahiri kata wajib makan. Wajib nah. Kata akhir dosa kalau mati sabit tak akhir. Ha, cuba tengok ni di. Deh, ini semua untuk kita buat renung dan rahsia hukum agama kita ni besar. Nak jaga diri sebagaimana kita mengaji hak yang kedua tu. Wajib tak kita jaga diri. Kalau tak makan mati. Haram kita tak makan. Ha ha, buat wajib makan. Tu kalau bina tah mazhab dak zahiri. Baik, ini pasepatulah mata kita rusak. Ha, kalau pakai dengan bilah celak emas, jadi cerah lah bomo kata. Boleh kita pakai kerana penting sangat nak jaga mata. Kerana manfaat banyak dengan dia. Ha, tu dia. Tapi tu jadi buat sahih sangat mata kita ni. Ha, hawa cerah mulai buat sahih nak tengok para maksirat macam. Ha, dia terhadap tarik ke tu dah. Ha, bergaduh lah. Ini di samping kita mengaji hukum haram-haram hari, mari kita tengok di segi hikmah syarak. Nah, supaya kita rasa terima kasih. Ni ulama dah bahas cara undang-undang yang panggil. Bila sudah cerah dah, wajib kena memecah dalam. Oh, tak boleh lak dengan gitu. Kerana darurah itu ditakdir dikodakan dengan kodanya, kodah darurah. Ditakdirkan dengan kodah darurah ya. Bila jelah-jelah dah, tak ada lah darurah. Supaya kata kita makan bakar dah, gak duduk dah. Gak dah kena berjalan pun pergi sapa kapung tempat makanan ni, boleh pergi dah. Jadilah. Jadilah. Lepas tu filah situ pula ulama kata boleh kena awak bekal sama taruh kena. Kata setengah tak boleh dah. Kau dah makan. Kata setengah tak apa bawa bekal pun. Bawa bekal saja takut tak ada lagi kot depan boleh makan. Filah situ ada jalan lah filah tu. Baik. Walau abbara bil hajati badala daruratihu lakana aulaha molek weh. Kalau ibarat ia syarah betul kata fi ghairi daruratin hak syarah tu. Kalau syarah ibarat bil hajati dengan kata nak wala yajuzu fi ghairi hajatin tuka ghairi daruratin kata ghairi hajatin. Oh lakana aula. Aula kok mana? Bidalilil misalil mazkuri dengan dalil misal yang tersebut tadi. Hak tu bukan masalah darurah sangat hajat dia panggil hajat. Ya darurah ni siddatul hajah dia beza gitu. Tu dia. Hajat dengan siddatul hajat dia lain. Nah. kita berhajat pada makan ni. Dia butuh makan ni, Allah sangat-sangat hajat kepada makan yang mengenyek. Sangat-sangat hajat kepada makan yang mengenyek. Dia panggil darurah. Ada pun ada makan ni dah tu nak ke laut. Laut tu berhajat. Tak ada masalah kata sangat-sangat. Laut cekin koda-koda. Hajat. Apa-apa kau gula tu bukanlah sangat hajat. Hajat tu hajat. Abad dia kata kalau ibarat dia kata firari hajatin terlebih molek. Tak haruh oleh guna sesuatu min awanin zahabi. Daripada bekas bejana yang diperbuat daripada emas. Dia panggil idhafah makna min. Wal fiddati dan Perak. La tu la zaidah nak taukid pada la yajuzun lah. Fi aklin la tak harus hak ni tu pada makan. Ha, ambil apa dia, ambil nasi buah dalam pinggir emas. Ha, tak boleh. Ha, buah dalam meka talak emas tak boleh. Wala fi syarbin dan tak harus juga guna pada minum. Ha, ambil cawan emas. Ha, ambil cawan perak, batu emas, batu perak buat minum air. Ha, tak boleh. Ha, itu dia. Baik. Kalau gitu kita duk bercara ni masalah guna. Guna pada makan, guna pada minum. Nah. Dan wala ghairihima, bukan pada makan minum saja dan tidak harus juga pada yang lain daripada keduanya, dua akal wasyarb. Gapo lagi lain? Hasiah tamu kata ai kawudu. Ha, ambil wudu. Ambil air bubuh dalam kenimah. Ha, ataupun cebok dengan batin mah talik. Ha, nak ambil wudu. Wa ghuslin, ha, buat basuh. Ha, kalau kata ghuslin tu mandi. Ha, sah dua. Wa ghuslin dia mandi. Ha, mandi dalam bekas. Ha, emak. Wa izalati najasatin, tak boleh. Haram. Haram segi istimah, tapi wudu imat mandi sah dah weh. Lakini taharatu sahihatun. Ha, tetapi taharah bersuci dengan dia, bersuci di dalam dia tu tak apa. Sah ambil wuduk sah, tapi haram guna tu ya. Supa kata ambil wuduk dengan air jadi sabi, itulah haram. Wuduk tu sah. Kemudian wa tahrimu ghairil wa tahrimu ghairil akli wasyarbi, dan bermula haram istimal lain pada makan minum tu, hak tu sabata bil qiyas alaihima, sabi ia haram tu dengan qiyas di atas kedua, atas al akli wasyarbi. Sebab apa kata sabi dengan qiyas? Li annal hadits sabiqa, kerana bahawa sahadis yang telah dulu hak menunjuk atas haram tu, ha adalah hadis innama sarraha bin nahyi anhuma, hanya sarah ia sarah ia hadis dengan larang dari keduanya, dari al akli wasyarbi. Ha, hak adalah hadis larang tu, ha larang makan minum, makan minum daripada bekas bejana yang emas. Supa mana hadis dulu? No, kita tak ada tengok. Dalam hasiah pada kata li atas pada qauluhu fi daruratin. Naik 2-3 baris, naik 2 baris ke atas. Ha, nah. Kita tak ada tengok situ tu. Jadi al hadis sabiqi nak tengok situ klik, hundur klik. Hundur klik mari tengok di betul qauluhu wa la yajuzu. Neh ila akhirih. Ha, nak masuknya hadis sana. Addahul bulqiniyu telah bilang akannya akan istimal. Istimalul awani, istimalul awani saat ni tu. Nah, telah bilang akannya oleh Syekh Al-Bulqiniyu wa kaza supo Al-Bulqini juga Ad-Damiri, ada tengah Ad-Damiri minal kabairi. Ha, dia bila masuk di puak dosa besar benar tu. Wa naqala al-Azra'i, dan telah nakal oleh Syekh al-Azra'i anil jumhur, jumhurul ulama, dia kan nakal kata annahu min as-sagha'iri filah deh, ada setengah bila dosa besar giduk guna makan minum di dalam bekas mah perak tu. Kata setengah dak daripada dosa kecil filah itu. Hak ni Syekh sokong wa huwal mu'tamadu. Ha, dan ialah apa ialah mana qalahul Azra'i. Tak situ tak apa. Tak sini tak apa. Wa huwa kata annahu minas sagha'ir. Ha dia. Al mu'tamadu. Inilah mu'tamad. Wa qala Dawudul Zahiri, dan telah berkata Daud Az-Zahiri. Ha, mazhab Daud Zahiri. Ha, Daud Zahiri kata bi bikarahati isti'mal awani az-zahab wal fiddati, dia letak di makruh bukan haram. Oh, renah lagi Jadi kira tiga martabat haram dosa besar, satu kaum kata dosa kecil. Da'ud zahiri kata karahah isti'mali awani zahabi wal fiddah. Kira tu halia wis sebagai karahata tanzih. Boleh kira karahah tanzih. Keji. Wa huwa qaulun. Ini satu kaum li Syafi'i tapi fil qadim. Kaum qadim bagi Imam Syafi'i. Kata karahah. Wa qila al hurmatu. Kata setengah ulama al hurmatu bermula haram itu ialah mukhtasatum bil akli wasyarbi. Ja, khabar nah daripada hadis maknanya. Hak kata haram itu tertentu dengan makan dan minum, makan nasi dalam pinggan emas, ha gitu. Minum air dari cawan dalam cawan emas, ha tu. Adapun duna ghairihi ma tidak, ghairihi ma. Tidak haram dengan yang lain daripada kedua. Duna ghairihi, dunal hurmati bi ghairihi ma, makna gitu. Tidak haram dengan lain daripada makan minum. Ha, kata ambil wuduk daripada kenimah turut sini ke turut ke ni tak haram, ya haram tu kah dengan makan minum. Kalau istimal lain pada makan minum tak apa, tak haram. Okay, kata sebab apa gitu akhzam bi zahiril hadis. Ha ni hak kata hadis sabit hanya sini ni, kerana dia berpegang mengambil dengan zahir hadis. Mana hadis? Wa huwa al hadisnya la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Itulah apa hadis. Jangan kamu minum. Itu nas dia panggil. Dia panggil nas kerana sebut totok minum. Jangan kamu minum pada bekas bejana emas. Makna kata nak minum daripada batin emas, jangan minum air dalam batin emas. Wal fiddati batin perak. Jangan lagi. Wala ta'kulu, dan jangan kamu makan. Ini nah nak makan, saat ini nah minum. Dan jangan kamu makan fi sihafihima, di dalam pinggan-pinggan keduanya az-zahab wal fiddah. Buat pinggan mah pun nasi dalam tu, ataupun sebagainya. Jadi hak nah dalam hadis jangan minum, jangan makan. Lain pada makan dan minum tak ada nah. Hak balik nun kata kias. Kias di atas makan minum. Tu dia. Habis sini kata sana ni sabata tahrimu ghairil akli wasyarbi sabata bil qiyasi alaihima alal akli wa wasyarbi li anna al haditha sabiqah. Hal ni kerana hadith dulu tu innama sarraha bin nahi anhuma anil akli wasyarbi. Tu dia. Sahabat dia kata la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Hadis ni. Tu hak nahnya. Sambung hak sat ni lagi wa indal hanafiyyati. Dan di sisi ulama mazhab Hanafi, dia panggil Hanafiyyah. Di sisi Hanafiyyah, di sisi ulama mazhab Abi Hanifah, mazhab Hanafi, qaulun ada satu kaum dia bi jawazi zurufi fil qahwati. Dia kata dengan harus apa dia bekah gahwa. Tu zuruf bekah gahwa. Ya biasa maka tahulah gahwa butir kopi itulah. Gahwa, dipanggil gahwa qahwa. Dia kata gahwa. Kopi dia kisah campur dengan buah hil tu. Buah panah celok amat sedap lah. Minum gahwa makan buah tamar. Minum gahwa panah-panah. Apa gahwa dia ada bekas gahwa. Nak suka bekas syahir tapi dia potong kah lah. Ini bekas gahwa. Itu zuruf. Zuruf bekas-bekas jamak pada zarah tu lah. Kita dah kata al-ma'u fil kuzifa tu makna zarah. Fi makna zarah. Zarah makna bekas. Itu bekas gahwa. Jadi ada mazhab Hanafi kata harus bekas gahwa daripada emas perak. Tu dia. Wa in kana al-mu'tamadu indahumul hurmata, dan jika adalah kaum muktamad yang muktamad di sisi mereka itu Hanafiyah harah. Saat ini nak ayat tak ada satu kaum daripada ulama Hanafi kata tak apa bekah-bekah gahwa, bekah buh gahwa kali itu termasuklah apa dia tu cawai minum gahwa. Dia tak suka cawai sahih, dia cawai kecil-kecil je. Haa, pergi aja tiga peruh. Nah, sekadar kali dua kali peruh, habis. Buah lain pula. Haa, dia minum panas. Tu bekah gahwa, cawai gahwa dia panggil. Walaupun muktamad di si mereka haram juga. Jadi dengan itu ada jalan dalam bila khilaf tak ni. Sabit Syekh kata, fayam bagi limani betulia. Maka saya gialah, molatlah bagi mereka yang dibalakan bisyai'in min zalika. Dengan sesuatu daripada zalikal mazkur. Supaya orang meminat dengan gahwa. Oh. Ha, apa kita nak minat dengan te'o kat lepas pagi nak te'. Ha, apa ustaz te'o? Ha, orang ni masa lekat gahwa. Ada tak ada gahwa? Ha, supaya orang lekat te'o, masa orang kapur rasa te'. Ha, pagi ha te'. Te' susu. Buat tengah hari minum te', tak minum te' agak mengatuk, menyengguk, buat kerja tak boleh. Ha, minum te'. Ha, tu dia masa lekat te' dah. Ha, ni apa tu orang berakhir gahwa? Dia kata bagi orang yang dibala dengan suatu kama yaqa'un kathiran lah, sebagaimana barang yang berlaku banyak sekali, kata dia, saya gia ulih hafa'an yang bari. Yang bari ulih taqlidu ma taqaddama. Ulih taqlid barangnya telah dulu ia. Supaya liya takhallasa minal hurmati. Ha, ni pekdah ikhtilaf ulama ni, supaya kita nak berjalan, kita orang awal ni nak bertupai bergantung dengan orang pandai. Dan ulama duk khilaf kat Allah, kita jadi masya Allah lah berjalan banyak. Seperti kita misal berjalan zuhir ni lah, tengok kalau berjalan susah ni, jalan banyak boleh pergi banyak jalan. Hanya jalan mudah, jalan payah, jauh dekat, suku kira api ayat tak ada terkepik boleh pergi. Ni pun nak mari sini, orang tahu jalan kak. Ya, saya jalan ni. Dia tahu perang apa tahun 4 ni selalu. Ha, tak apa. Perang, oh, saya jalan sebab. Perang kok benda sekali budi pun terbit sini. Orang tahu jalan. Ngomong ni kok tengah, saya kok baru perlu kata semua pun terbit sini. Ha, orang tahu jalan. Kita tak tahu, sesak juga. Sesak cari tak temu. Ha, orang tahu jalan. Bukan sengaja nak pergi, perang nak pergi jalan ni. Jalan sedap, nak pergi jalan sedap, jalan luah lah nak pergi. Ya. Jalan luah, jalan sedap, jauh sikit lah apa. Tapi ada ketika nak masuk jalan pun ada juga. Pertama ni lalu apa? Ha, payah-payah pun. Ada rasa hajak ni, tak ada arah nak juga ni. Ha, tu dah jarak sekali. Ha, tu nak tahu ke jalan lah tu. Tu dia. Ha, ini pun sepatutlah kita tahu hukum ni bila ikhtilaf ulama kita serenak. Tapi tu Nabi Isyarat dah tu, ikhtilaf umat tu ialah rahmat. Rahmat. Bila lagi di zaman zaman kemajuan ni kak. Kadang-kadang kak, ha, banyaklah benar-benar yang kita tahu koda-koda tu hari-hari susah zaman kemajuan ni kak. Ha, bila ada kaum-kaum mari, ha, untuk nak selamat diri, kita taklid kaum ni yang kata begini. Ha, tak apalah. Untuk kita. Untuk sepeluah untuk orang lain. Ha, tu dia. Depa yang bagi liman betulia bisyai'in min zalika, ya kata yang bagi oleh taqlidu ma taqaddama. Tengok kaum-kaum banyak gitu. Daud Zahiri kata karahah tanzih. Ada ki kata hak haram tertentu dengan makan minum. Lain pada tu tak mengapa. Kerana pergi dengan Zoya hadis begitu. Ha, tu. Orang ni kata, oh, bekah-bekah gahwa tak apa. Ha, tu. Nah, maka bila begitu saat ni, saya kira kita kena taklid lah barang telah lalu. Nah, supaya lepas ia mani betul ia minal hormati daripada haram. Ini haram istiqmah tadi dah. Itu dia. Habis satu kita capuk dengan hasia apa, turun naik masuk ubik hasia tu, supaya kita nak ambil masalah hubungkan dengan gunung. Cara apa nama? Pakai kuno bekas emas perak. Baik, hendu klik kepada kalian syarah pula. Wa kama yahrumu isti'malu. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira. Yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin. Asal kita dak bekecek haram pakai haram guna, Lepas tu dia sambung je lagi kata, dan sebagaimana bahawa haram, dia panggil ma masdariyah tu. Ta'wil masdariyah rumu tu majrur dengan, jadi majrur dengan kah tu lah. Soalan kata wa ka hurmati isti'mal. Bila ta'wil bunyi gitu. Wa kama yahrumu isti'malu ay wa ka hurmati isti'mali ma dhukira. Dan sebagaimana bahawa haram oleh pakai guna mazukino barang yang telah sebut sani ai min awani zahabi wal fiddah, siapa kata sebagaimana haram guna sani supaya tu juga yahrumut tikhazuhu, haram oleh simpan taruhnya, beli taruh temu pinggan mak awe kayo ni duit tu ha lana-lana banyak duit beli pinggan mak beli selozai ha tu dia berjuta-juta gih nah ha nak klik sipai tahu saja bukan nak buah masik nasi nak guna dah ha tu dia klik nak cu gitu ya tak leh juga ha tu mana kata wa kama yahrumu isti'malu ma zukira yahrumu ittikhadhuhu, haram oleh simpan taruh sebab dia tersia-sia tu. Ittikhadhuhu mana iqtina'uhu, ha tu mana sifat taruh asal ittikhad ni ambil ha buat ha maksud di sini iqtina'uhu sifat taruh duduk sifat taruh dalam mari gitu ya, beli pinggan beli cawan mah sifat taruh dalam mari gitu ya ha supaya boleh cawan hadiah daripada apa dah ha dia tani burung boleh cawan cawan mah mah sungguh lah misalnya banyak sadu tak kira tu oh boleh batik perak batik perak hak sadu dia tak boleh besi tu dia masalah tak kira tu ni hak mah sungguh jirin mah sungguh jirin perak sungguh ha haram boleh simpan taruhnya ha gana weh ha weh itu lalu oh ya kerana ilaknya li anna tikhazahu kerana simpan taruhnya itu yajurru ha situ tempat dia pergi menarik ia nak heret di kepada ila isti'malihi ha dalam ambil buah nasi tak ada pasal dia cur saja beli mahal-mahal main buah nasi ni ha ha tu dia tak ada pasal beli cawan dia cur saja buah air awak minum tu ha tak ada pasal ada beli taruh saja ha ha ha takut nak tarik di kepada isti'mal. Ha, klik pada lil wasaili hukmul maqasid tadi tu tapi tu pakai kerak situ selalulah syarak pakai kerak situ selalu ha, tak boleh disipai taruh lagi dah ha. Wa zahiruhu ya zahinya walau litijarati walau untuk menego pun tak boleh tak ada nak guna beli awak menego ya beli pinggan mah beli cawan mah sudum mah bapa ha nak jual lah ha tu dia nak nego zahirnya tak boleh juga walau untuk nego pun ha gano tak ada sifat taruh ni ha wa li anna aniyat az-zahabi wal fiddati mamnu' kerana bekas berjana emas perak itu ditegah min isti'maliha dari menggunakannya kan bila-bila ditegah dari guna gak likulli ahadin ha la min isti'maliha likulli ahadin mamnu' daripada guna bagi semua orang sama ada lelaki perempuan pakalah untuk berniaga maknanya jual pakalah beli haram juga yang nak ambil awak minum dalam tu haram yang nak sipai taruh lemari pun haram bagi tu ambil berniaga alih betul ha nampak tu jalan dia tu wa bihadza dan dengan ini ha dengan ini ilah mana li anna an yatazahab hingga ke mamnu min isti'mal ha dengan ini ni wa bihadza ta'lil ha tu faraqal harira ha lain weh ha ini ada faraq ia akan akan seteru ya seteru ni haram tak kita orang lelaki je kita orang lelaki haram pakai akan pakai ya seteru baju ambil daripada kain setera potong baju kain setera potong buat seluar dan sebagainya tak boleh asal kita orang lelaki je perempuan tak apa ha lain hok ni hok nuli kulli ahadin perempuan apa tak boleh perempuan beli cawan mah Dia taruh cul lemari. Tak boleh betul juga. Habis dia nak menegak tak boleh. Haa, ni kita nak menegak nak tahu hukum hari halal kata ni. Ada-ada kita menegak apa nak kira utung. Macam dia kupu je dia kira utung dunia ni kan. Haa, ni jual labor je ke kita. Oh, ni jual labor. Labor banyak. Haa, labor banyak ni tak kira. Tapi arak pun jual. Tak ada labor banyak. Haa, ha, ni sudah tak boleh. Nah, tu dia. Wa bihadza faraqa al-harira haitsu jaza balah mana fa seterah seterah ke ada masalah sekira-kira jaza ittikhazuhu litijarati fihi masalah seterah harus boleh simpan taruh seterah untuk berniaga padanya. Kita belikan seterah mai sekayu dua kayu apa tu nak jual, nak jual seelor dua elor orang nak beli mari kan seterah ada rumah nak taruh dah ha nak taruh nak jual dah ha. Ha tak apa seterah. Masalah bekas mas ni tak leh. Ha parak betul sat ni. Sebab apa? Ha nak ayat sekali lagi. Sebab apa? Seterah ni harus ittikhad. Sifat harus seterah untuk berniaga tak apa. Mas perak walau untuk berniaga apa tak leh. Li'annahu kerana bahwasanya laisa mamnu'an. Kerana bahwasanya haris seterah laisa mamnu'an. Tidak ia ditegah min isti'malihi daripada memakainya harik likulli ahadin bukan ditegah bagi semua orang sebab perempuan tak apa ha, mas ni bagi semua orang tak boleh jual ke perempuan apa tak boleh ha, pinggir mas ha, ada poster bukan ditegah dari semua bagi semua orang dah ha, oleh itu fayajuzu ittikhazuhu litijarati bih maka harus boleh simpan taruh benarnya harik untuk menego padanya pada hari tak ada apa lah mana bi ayyabi'ahu ha nak jual nak tengok orang tu ha dia bi ayyabi'ahu dengan bahawa jual ia ha, ia syaksalah seorang hu akannya harir akan seterah jual ke siapa ya bi liman yajuzu lahu isti'maluhu jual bagi orang yang harus baginya boleh pakaikan hari jual ke perempuan yang main nak beli nak belikan seterah tiga elok nak buat baju ha, tak ada apa dia jual ke dia habis tu sifat taruh untuk menegak boleh tu seterah ada pun kita buat bingin mah buat cawe mah nak jual ke siapa jual ke perempuan apa tak boleh sahabat yang tak boleh guna nak minum air tak boleh perempuan pun nak sipai taruh lemari pun tak boleh juga. Ha, sebab tu walau li tijarah pun tak boleh. Tapi waqala ba'duhum ha, tengok-tengok pula. Dan kata setengah-setengah mereka itu ulama yajuzu istikhazuhu li tijarah. Ha, tengok. Dia kata haruf boleh sipai taruh guna tu tak boleh lah. Haruf boleh sipai taruhnya ha, haruf ittikhazuhu li tijarati haruh uli sifat taruhnya nyoma zukira amin awani zahbi fidah nak klik ma zukira dia kata haruh sifat taruh tu dia untuk menego tapi ke siapa nak kata dah li tijarati liman yasu haruh tu bagi liman yasuhu huliyan ha boleh menego haruh oleh sifatnya untuk menego bagi orang yang tempo ia akan dia buat pakaian ha tak apa dia beli pinggan mah cawan mah sifat taruh tapi dia menepo orang nak botol cincin perempuan main nak cincin mah dia pernah patah tu betul orang ni mari nak tali nak buat tali leher tali tekak perempuan ha, tak ada apa patah tu buat ha kau tu tak apa kan nak jual pinggir ke tu untuk guna pinggir tak boleh. Ha, dah jalan. Ha, tu dia. Au yajiu au yaj'aluhu darahima. Ha, tu boleh sifat taruh untuk menego tapi harus bagi siapa? Bagi orang yang pandai meneponyo. Ha, kata anak nak buat leh. Dia mari. Ha, nak apa? Ha, mai nak betuk apa nak tepo apa dia? Tali tekak emas berat dua kok. Ha, tak ada apa. Ha, ambil mah pinggir di sana baca buat tak boleh tukar ha, tak apa kalau utuk tu hei masya Allah semua ni kita mari tengok supaya kata jalan halal ha, nak usaha jalan halal kan jalan cari keredaan Allah ke kita dalam hidup ni. Tu dia bukan nak puja nafsu. Tu nak lawan nafsu dah tu. Nah, maknanya kita hidup ni malah tu. Nah, kerana nak jaga agama Allah. Au yaj'aluhu darahima atas pada yasuhu, bagi mereka yang menjadi ia akhirnya akan mazukira min awani tadi tu, menjadi ke dirham au dananira ataupun dina. Dia tepo buat duit dina, dia tepo buat duit dirham. Jamin dulu dia guna duit dirham, duit dina dah ni tak guna dah. Lah ni mah untuk pakai yes mata dah lah. Hati dia panggil jalan keluar ada. Jalan keluar ada. Bukan kata tak ada jalan tak sabit tu pulang balik pada wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takut akan Allah, Allah menjadi jalan keluar. Jalan keluar dia ada. Buat gini haram, padahal tak haram. Orang takut ke Allah sungguh dia temu jalan dia. Selesai dulu setakat itu. Lepas tu kita sambung semula pada wayahrumu aidan. Ada sikit lagi fil asahi. Tinggal sikit lagi nah. Kata mana? Kata haram sifat taruh daripada ketiada istiqmah, tak ada buat guna, buat minum air ke buat makan dalamnya dak. Haram juga fil asahi huwal muhtamad. Pamukabi kata wa muqabiluhu muqabilul muhtamad, kata al qawlu bi jawaz ittikhadhi awani zahabi wal fiddah. Muqabil kata haruf sifat taruh bekas emas perak tu, sebab li anna nahya kana bawa salare tu innama warada hanya wari ia larang anil isti'mal je. La tashrabu tadi ke mana isti'mal, jangan minum makna guna cawe emas untuk minum, jangan tu isti'mal. Jangan memakai dalam pinggir-pinggir, itu makna isti'mal guna. Dunalitikhazi tidak simpan taruh. Dunalitikha ayil qatina. Ada apa? Wa bihi qala Abu Hanifah. Dan dengannya lah. nak tanya betul ni. Betul kata dunalitikha. Dunalitikha ni makna ta dunan nahyi. Hanya warid daripada isti'mal. Duna ini duna wurudihi, nama dia duna litikhad, duna wurudihi, duna wurudin nahyi anil litikhad, tak ada data daripada sifat taruh. Hak datanya hak istimah sat ni duna litikhazi ai duna wurudin nahyi anil litikhad wabihi, dan dengannya lah, dengan kata tidak larang daripada sifat taruh telah berkata oleh Abu Hanifah. Hata klik kat ni. Bagi orang kaya-kaya hak beli maritah, dia pergi kat luar negeri mana. Dia buat hiram berjalan orang duit banyak ni. Pergi kat luar negeri, pergi minum teh di England. Hari ni pergi minum teh di England tak? Boleh juga. Betul klik cokoh main mana main minum teh? Mana nu di England, London? Minum teh di London nah. Tu dia Allah. Tu dia kita nak pergi hanya sekali pun itu ke susah dah mau pergi minum teh di London. Hebat dia. Nah ya anu duit mudah kaya mewah apa tu gitu macam-macam pinggir mah tak pinggir mah beli wak klik ni tak klik mazhab Abu Hanifah. Tu dia. Lepas tiba-tiba dia mau beli taruh siap duduk sina kat lemari. Kita pergi tengok. Siap sina apa? Jelah. Kawai gelah emah duduk kat lemari. Kat lemari. Kita pun susah juga. Kalau nampak kita pergi maji. Lah no. Dia tanya. Tak okey. Ni. Pinggir emah lah no ni. Kita nak buat mana? Nak tahu harai. Harai aku ada dah. Kita tahu banyak. Kilah. Itu dia. Tak apa dah beli dah. Dia buat itu. Tak apa. Itu pandai-pandai. Tak apa dah beli dah. Kata tak beli lagi asal. Itu dia. Bawak baju kekot lain. Beli dah. Tak apa dah beli dah. Dia buat itu. Dia tanya nak tahu hukum. Boleh tak boleh. Fahrimah nak tanya-tanya ke tak? Nama boleh? Tanya, dah Fahrimah kata nak. Dia kata boleh. Ha, dah itu tak ada apa. Ada orang kata tak boleh. Ha, tahu itu khilaf lah tu. Oh, dah itu. Ha, untuk demo tu dah. Itu. Ha, tu nak pandai gitu lah kita ni. Ha, dia panggil hikmah. Guna dalam agama kita yang mengaji. Ha, jadi waktu terus. Haram jadah. Mungklik. Itu dia. Ha, tak ada apa-apa. Sama hari aku, itu dia. Ha, habis. Ha, kalau ijma' tu dek, tak ada nak pergi dah lah. Mungkinlah Abu Hanifah sendiri mengatakan. Dek. Wa bihi qala Abu Hanifah. Wa mithlu ittikha dan seumpama sifat taruh juga tazyinul buyut. Menghiaskan bilik-bilik ruang-ruang rumah. Wal majalisi majlis-majlis. Bizahabi au bil fiddah. Apa tu? Anaknya kalau turuh ni muktamad haram apa tu? Turuh ni kata tak apa. Ha. Mahu kaya tengok itu pagar rumah Allah deh. Ada kada nama itu nama sungguh. Walau bagaimanapun lebih baiklah. Ha, cuma ni dak kira hukum gapo. Walau bagaimanapun lebih sekali gak tak ada apalah kita ni buat apa nama ni. Ha, sekadar lebih pada hajat. Apa tu sekadar hajat? Apa lebih pada hajat tu syukur banyak dah tu happy. Asalkan hak tak ada filah haram jo dah. Ha, duk situ ya. Dia nak lebih kisah patara ni walaupun ada kawan kata gitu pun hatilah takut tak terkawal. Ha, ni duk kira hukum zahir ni. Ha, hikir hukum zahir ni cawe mah si petaru mazak buah ni pun kata tak apa. Ini hukum zahir kalau kira ke kebatin bimai banyak lah. Mana? Apa tujuan dia si pemah? Sombong lah takut juga tu kat haral dalai pula dah. Zuhil pah dah. Ada khilaf. Batin takut. Nak sombong nak apa. Ha, tu takut sekali. Tu dia. Ha, cukup dulu. Wa yahrumu aydan al-ina'ul matliyu bizahabin au biddatin in hasala minat tala syai'um bi'ardihi alamna. والله أعلم.